بسم الله. Yang berikutnya adalah wa huruful khafdi, sampai situ kan? Hah? Bukan. Kemudian wa amma at-tanwinu. Adapun tanwin, fahuwa fil lughati at-taswid. Tanwin secara bahasa itu bermakna taswid, suara. Taqulu nawwana at-ta'ir. Engkau katakan nawwana at-ta'ir. Burung itu telah bersuara. Ya. Nawwana yunawwinu tanwinan. Ay sawwata. Wa fi istilahin nuhati, adapun kalau tanwin menurut istilahnya para ulama nahwu, jelas, tanwin menurut istilahnya para ulama nahwu, wa huwa nunun sakinatun, tanwin itu adalah nun yang disukun, tatba'u akhirul ismi, yang nun yang disukun itu mengikuti akhir dari sebuah isim. Lafzon secara lafaz. Jadi ada sebuah isim nanti ketika kita ucapkan secara lafaz, dia ada tanwinnya yang mengikuti. Ada nun yang disukun. Seperti kalau kita katakan kitabun, baitun, ketika kita ucapkan isim tersebut, itu seolah-olah ada nun sukun yang mengikuti akhir dari isim tersebut. Ya, kitabun ada bunyi nun sukun, baitun ada bunyi nun sukun. Tapi kalau lafzon secara lafaz, kalau kita ucapkan secara lafaz, maka ada bunyi sukun yang mengikuti akhir dari sebuah isim. Watufakiru watufarikuhu khotton. Ya. Dan dia nun sukun tadi berpisah dengan akhir sebuah isim, dengan sebuah isim khotton secara tulisan. Ya, secara tulisannya dia itu berpisah, tidak ada gitu. Lil istighna'i anha bitikrari syaklati anda dobti bil qalami. Karena mencukupkan dari nun yang disukun tadi dengan mengulangi harokat ketika dituliskan dengan kolam. Ya. Ketika kita menuliskan, mengharokati dengan pena, maka bunyi nun sukun tadi itu hilang dan tergantikan dengan adanya harokat yang berulang. Dua fathah, dua kasroh atau dua dhammah. Lihat contoh. Nahwu Muhammadin. Kalau kita ucapkan ada bunyi nun sukun. Muhammadin ada nunnya ya. Tapi kalau kita tulis yang ada dua kasroh. Mana ada nun sukun di situ? Atau kalau misalkan ini kitabun, kita baca kitaban ya. Kitaban wa kitaban misalkan kalau dibaca fathah. Ya. Kalau dibaca fathah kitaban misalkan, nah, di situ tidak ada nun yang disukun gitu. Yang ada dua harokat fathah. Wa sahhin wa muslimatin wa fatimatin wa fatimatin wa hina idzin wa sa'ata idzin. Ya. Ini contoh dua harokat yang menggantikan dari nun yang disukun tadi. Fahadil kalimatu kulluha asma. Ya, maka kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini dari Muhammadun sampai sa'ata izin semuanya adalah isim. Bidalili wujudi tanwini fi akhiri kulli kalimatin minha. Dengan dalil adanya tanwin pada akhir dari setiap kata tersebut. Ya, karena adanya tanwin, maka dari kata Muhammad sampai sa'ata izin, itu semuanya dihukumi isim. Karena di antara tanda-tanda isim adalah dapat menerima tanwin. Ya, dapat menerima tanwin. Apa itu? Oh, tanwin, setelah tanwin. Secara nuhatnya. Kita bantu spidol. Nunun sakinatun. Nah, tanwin secara nahwu, secara para ulama nahwu, dia itu adalah nun yang disukun. Kita tulis nun yang disukun. Tatba'u akhirul ismi lafdhon. Nun yang sukun ini nanti akan mengikuti akhir sebuah isim. Tapi kalau isim itu lafdhon, diucapkan. Kita buat contoh. Kita punya kata kitabun ya, ini. Apanya gini ya. Kalau antum ucapkan ini, bunyinya kitabun. Berarti seolah-olah bunyinya gini tuh dia. Kitabun. Ada nun sukun yang mengikuti akhir sebuah isim, tapi secara lafaz. Kalau antum ucapkan isim itu, kitabun baitun kolamun masjidun sayyaratun. Kalau diucapkan isim tersebut, maka seolah-olah ada nun sukun yang mengikuti akhir dari sebuah isim. Kalau secara pengucapkan, watufarikuhu. Tufariku, fa'ilnya nanti kembali ke nun sakinah. Dan nun sukun tadi berpisah dengan isim khotton secara tulisan. Ya. Secara penulisan nanti enggak ada nun disukun di sini. Cuma antum tulis kitabun. Mana ada nun disukun? Kitabun, kitaban. Juga enggak ada nun yang disukun. Kemudian kitabin. Juga enggak ada nun yang disukun. Jadi dia berpisah, nun sukun itu berpisah dengan sebuah isim, dengan akhir sebuah isim tadi, itu kalau sebuah isim itu ditulis. Kenapa? Kenapa enggak ada nun yang disukun ketika ditulis? Lil istighna'i anha bitikrari syakla. Karena mencukupkan dari nun disukun itu dengan mengulang harokatnya. Kitabun berapa dombanya di sini? Dua. Ya. Kitaban berapa fathahnya di sini? Dua. Kitabin berapa kasrahnya di sini? Dua. Nah, secara tulisan, itu tidak perlu memakai nun disukun lagi. Cukup dengan mengulangi harokat sudah mewakili nun sukun. Tapi kalau secara lafdhon ketika diucapkan, harus memakai nun yang disukun. Kalau antum ucapkan kitabun, kitabun, bun ada nun sukun. Kitaban ada nun sukun, ban ada nun sukun ya. Kitabin ada nun sukun. Seolah-olah kalau kita baca kitaban itu gini. Kitaban. Nah, inilah tulisannya. Seolah-olah ya. Kitaban ada nun sukun kalau diucapkan. Tapi ketika ditulis, enggak ada nun disukunnya. Kenapa? Karena sudah menggantikan, mencukupkan dengan sekedar mengulangi harokatnya. Satu doma ditambah lagi satu. Ini sudah mewakili nun yang disukun. Nah, ini perhatikan ya. Dan yang mengganti, yang jadi pengganti tanwin di sini, pengganti tanwin, pengganti nun disukun itu, adalah harokat yang kedua. Kalau harokat yang pertamanya harokat i'rob. Kan setiap kataan pasti punya i'rob ya. Dalam keadaan rofa, tanda rofanya dengan apa? Dengan dhamma, bukan dengan tanwin. Dengan dhamma. Kalau ditanya yang mana yang jadi tanwinnya di situ, pengganti dari tanwin itu yang mana harokat itu? Jawabannya yang kedua. Fathah kitaban, mana yang menggantikan tanwin di situ ini yang kedua ini di atas. Kasroh yang mana yang menggantikan tanwin yang paling bawah? Adapun yang pertama itu harokat i'robnya. Jelas ini? Kan ada harokat i'rob, ada pengganti tanwin kan? Secara penulisan. Mana yang pengganti tanwin? Harokat yang kedua. Berarti dhamma yang kedua ini yang di atas. Mana yang pengganti tanwin dari fathah ini adalah fathah yang kedua, bukan fathah yang pertama. Fathah yang pertama itu harokatul i'rab. Mana yang pengganti tanwin dari kasroh di sini? Harokat yang kedua, kasroh yang kedua. Kasroh yang pertama itu tanda i'rab. Siapa tahu ada yang bertanya, masalahnya dalam kitab An-Nahu At-Tatbik, itu dibuatkan pertanyaan seperti itu. Misalkan ada yang bertanya kepada kita, mana yang pengganti tanwin di situ? Apakah dua-duanya? Enggak, satu aja. Nah, adapun harokat yang pertama itu harokat i'rab. Harokat yang kedua itulah pengganti dari nun sukun tadi. Jelas ini? Udah paham Bu Fatimah? Ya. Jadi kalau secara lafaz ada bunyi nun sukun, kalau secara tulisan enggak ada nun sukun. Misalkan ada bertanya, loh kenapa nun sukunnya enggak ada? Sedangkan kalau diucapkan ada. Jawabannya karena ketika ditulis, sudah mencukupkan dengan mengulangi harokatnya. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya lagi, jadi mana harokat yang menjadi pengganti tanwin di situ? Jawabannya harokat yang kedua ini. Yang di atas. Sampai sini paham maksudnya? Abu Nisa? Abu Isham paham gak Abu Isham? Ya, itu tanwin. Tanwin secara bahasa itu bermakna taswid, suara. Tanwin secara istilah, para ulama nahu, nun sukun yang mengikuti akhir sebuah isim secara lafaz dan secara tulisan itu mencukupkan dengan mengulangi harokat. Paham Abu Akbar? Ya. Kalau kurang paham nanti boleh antum minta diulang ya, nanti ana ulang. Al-alamatu as-salisatu min alamatil ismi. Tanda yang ketiga dari tanda-tanda isim. Jadi sekarang ini kita ingin membahas tanda yang ketiga dari tanda isim. Yaitu dukhulu alif lam fi awalil kalimah, di awal sebuah kata. Jadi ketika ada sebuah kata yang bisa kemasukan alif dan lam, dia dihukumi sebagai sebuah isim. Dilihat catatan nomor 1, al wal alifu wal lamu bima'nan wahidin. Ditulis dengan al atau nanti ditulis dengan al alifu wal lam, itu satu makna sebenarnya. Enggak ada perbedaan. Artinya kalau antum mengatakan seperti ini, apa tanda isim? Kemasukan al. Jelas? Boleh. Atau apa kemasukan apa tandanya isim? Salah satunya yang tanda ketiga, kemasukan alif dan lam. Itu juga boleh. Maknanya satu. Istamalaha istamalahuma al-ulama'u qadiman wa hadisan. Para ulama yang zaman dahulu ataupun zaman sekarang itu menggunakan istilah kedua-duanya ini. Jadi dari zaman dahulu para ulama nahwu ada yang menggunakan istilah al, ada yang menggunakan istilah alif dan lam. Nah, para ulama sekarang juga itu ada yang menggunakan istilah alif dan lam, ada yang menggunakan istilah al. Jelas? Kedua-duanya boleh. Nah, kalau Al-Imam Muhyiddin dalam kitab Tufasaniyahnya ini mengatakan dukhulu al gitu. Kalau Al-Imam Ibn Jurum dalam matan Jurumnya mengatakan apa? Duhulul alifi wal lam. Jelas? Matan Jurumnya berbunyi al-alifu wal lamu, alif dan lam. Kalau dalam Tufasaniyahnya mengatakan al. Dua istilah ini sama penggunaannya, maknanya sama. Mau sebuah kata kemasukan al, dia pasti isim. Mau sebuah kata kemasukan alif dan lam, juga dia sebuah isim. Fi awalil kalimat, dalam awal sebuah kata. Jadi ada sebuah kata diawali dengan al atau alif dan lam, maka dia dihukumi isim. Nahwu ar-rajulu wal gulamu wal farasu wal kitabu wal baitu wal madrasatu. Ya. Fahazihil kalimatu, maka kata-kata ini kulluha asma, semuanya dihukumi sebagai isim. lidkhulil alifi wal lami fi awwaliha, karena bisanya masuk alif dan lam pada awal dari isim tersebut, awal dari kalimat tersebut. Karena sebuah kalimat tersebut itu bisa kemasukan alif dan lam di awalnya, maka sebuah kalimat itu dihukumi sebagai isim. Sampai sini wadih ya, jelas tanda yang ketiga. Abu Syam, paham ya? Kalau kurang paham minta diulang aja. Al-alamatu ar-rabi'atu, tanda yang keempat dari tanda-tanda isim. Dukhulu harfin min hurufil khafdi, masuknya satu huruf dari huruf-huruf khafd, atau bahasa lain kita huruful jar. Kalau ada sebuah kata bisa kemasukan harful khafdi atau harful jar, maka sebuah kata itu dipastikan adalah isim. Seperti zahabtu minal baiti ilal madrasati, fakullun minal baiti wal madrasati ismun, maka setiap dari kata al-bait dan al-madrasah itu adalah isim. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaihima, karena bisanya apa? Kemasukannya huruf khafd pada kedua kata tersebut. Atau karena kedua kata tersebut kemasukan huruf khafd. Wali wujudi al fi awwalihima, karena adanya juga al pada awalan dari kedua kata tersebut. Ya. Minal baiti, tanda isimnya itu tiga harusnya ya. Di kasrah kemasukan min, kemudian ada alif lam. Al madrasati juga tanda isimnya ada gitu. Kemasukan alif lam, kemudian kemasukan huruf jar ila, kemudian bisa di kasrah. Semuanya itu adalah tanda isim. Paham ini, Abu Sama? Masih muda lah ya. Nah, sekarang beliau ingin memberikan sedikit penjelasan tentang fungsi dari penggunaan harfu jar itu. Wa huruful khafdi hiya, huruf-huruf jar itu adalah pertama min. Walaha ma'anin, dan min ini punya beberapa makna. Tapi beliau di sini hanya menyebutkan makna yang paling masyhur saja, yang paling banyak penggunaannya. Huruf jar, ikhwah, kalau kita lihat buku-buku nahwu yang lebih luas, itu satu huruf jar kadang punya sampai 5 atau 7 makna. Harfun nida, anak kita lihat dalam kitab yang lain, dari yang biasa kita lihat adalah 5 atau 4 ya. Ini ternyata harfun nida, huruf nida ada 14. Tapi yang paling masyhur itu tadi, ya, a, itu yang masyhur itu. Tapi sebenarnya huruf nida itu ada 14 jenis. Di sini huruf jar min itu punya banyak makna gitu. Dan ini kemarin di mulakhos juga sudah pernah dilewati ya. Pembahasan mulakhos tentang fungsi-fungsi huruf ya. Salah satunya huruf-huruf jar kan ada di situ juga. Itu sudah kita lewati maknanya. Walaha ma'anin, dia punya makna. Di antara min lil tab'id, min untuk menunjukkan sebagian. Al ibtida. Di antara makna-makna min adalah al ibtida, untuk menunjukkan permulaan. Safartu minal Qahir, saya safar dari kota Qahir. Permulaan safar saya terjadinya di kota Qahir. Jelas. Itu menunjukkan ibtida. Wa ila wa min ma'aniha. Ila juga punya beberapa makna. Di antara makna-maknanya adalah al-intiha, menunjukkan akhir. Seperti safartu ilal Iskandariyah, saya safar sampai ke Iskandariyah. Paham? Akhir safar saya itu berakhirnya di kota Al-Iskandariyah. Itu fungsinya ila untuk menunjukkan intiha, akhir. Wa'an wa min ma'aniha al-mujawaza. An diantara maknanya adalah al-mujawaz, yaitu melampaui, melewati. Ya. Seperti contoh, romaitu as-sahma anil qausi. Saya memanah anak panah, melepaskan anak panah anil qaus, dari busurnya. Berarti anak panah itu melewati busur. Itu makna an. Wa ala wa min ma'aniha al-isti'la. Ala di antara maknanya adalah al-isti'la, tinggi. Seperti sa'idtu 'alal jabali. Seperti saya naik ke atas gunung. Di atas gitu. Berarti dia tinggi. Wa fi wa min ma'aniha adz-dzarfiyyah. Fi di antara maknanya fi ini adalah adz-dzarfiyyah. Untuk menunjukkan makna dzaraf, tempat. Ya. Al-ma'u fil kuzi. Apa al-kuz? Air itu berada di dalam cangkir. Kemudian wa rubba wa min ma'aniha at-taqlil. Rubba di antara maknanya itu adalah at-taqlil, menunjukkan sedikit. Ya. Seperti rubba rajulin karimin qabalani. Sedikit sekali laki-laki yang mulia yang dia bertemu denganku. Ya, sedikit sekali laki-laki yang mulia yang dia itu bertemu denganku. Wal ba, adapun huruf ba, wa min ma'aniha at-ta'diyah. Ya. Untuk menunjukkan atta, ya. Wal kaf, adapun kaf, wa min ma'aniha at-tashbih. Kaf ada bermakna tashbih. Laila kal badri. Laila itu seperti bulan purnama. Makanya kaf itu biasa kita terjemahkan seperti, ya, tashbih. Wallamu wa min ma'aniha al-milk. Lam di antara makna lam itu adalah al-milk, yaitu menunjukkan kepemilikan. Seperti al-malu li Muhammadin. Harta itu milik Muhammad. Ya, harta itu milik Muhammad. Atau wal ikhtisas, untuk menunjukkan pengkhususan. Al babu lidari, pintu itu khusus untuk rumah. Jelas. Atau wal hasiru lil masjid. Apa hasir? Ini alas ini. Apa bahasa anunya ini? Itu milik masjid. Kemudian wal istihqaq, untuk menunjukkan, ya, keberhakan, maksudnya menunjukkan dia berhak dengannya gitu. Seperti alhamdulillah, segala puji hanya berhak dimiliki oleh Allah. Nah, di sini sebenarnya istihqaq sama milk itu sebenarnya maknanya hampir sama, ya. Tapi kenapa dibedakan oleh musannif? Karena kalau milk kepemilikan sudah jelas milik kita. Tapi kalau istihqaq belum tentu milik kita, tapi kita berhak memiliki. Tapi belum tentu kita sudah miliki gitu. Cuman kayaknya kamu berhak punya kitab seperti ini gitu. Tapi antum belum punya kitabnya. Itu namanya istihqaq. Ya. Berhak. Jelas, itu di antara perbedaannya antara milkiyah ataupun istihqaq. Wa min hurufil khafdi, dan di antara jenis dari huruf-huruf jar, huruful qasami, yaitu huruf-huruf qasam. Wa hiya salasatu ahrufin, dan huruf qasam ini ada 3 huruf. Al wawu, waw, wa hiya la tadkhulu illa ala ismi dhahir. Dan waw itu tidak mungkin masuk kecuali pada isim dhahir. Ya. Seperti wallahi, waturi, watur, wa kitabim mastur, atau watini, wazzaitun, waturi sinin, dan seterusnya. Kalau waw itu harus masuk kepada isim zahir, ya. Kemudian wasani yang kedua, alba, huruf qasam adalah huruf ba. Wala tukhtassu bilafdin duna lafdin. Ba ini tidak dikhususkan hanya untuk satu lafaz tanpa lafaz yang lain. Berbeda dengan wau. Kalau wau hanya masuk pada isim zahir. Kalau lafadznya bukan berbentuk isim zahir, enggak bisa dia masuk. Tapi kalau ba bebas. Ba ini bebas. Bab isim zahir boleh, yang bukan isim zahir juga boleh. Bal tadkhulu ala ismi zahir. Bal ini bisa masuk kepada isim zahir. Seperti contoh billahi la ajtahidanna. Demi Allah sungguh aku akan bersungguh-sungguh. Wa ala dhamiri, ba juga ini bisa masuk kepada dhamir. Bika la adribannal kasula. Demi kamu sungguh aku akan memukul orang yang malas. Ya, sungguh aku akan memukul orang yang malas. Jelas ini? Itu fungsinya ba. Ba bisa masuk kepada isim zahir, boleh. Isim dhamir juga boleh. Kalau wau enggak boleh. Ya, wau itu hanya khusus masuk kepada isim zahir. Kalau isim dhamir enggak boleh pemakai wa. Misalkan kita katakan waka, enggak bisa. Tapi kalau bika itu bisa. Untuk penggunaannya ya. Tapi kalau bersumpah tentunya harus memakai nama Allah. Wasalisu atta'u. Ya, yang ketiga adalah ta. Wala tadkhulu illa 'ala lafdzil jalalah, dan ta ini tidak masuk kecuali hanya pada lafdzul jalalah, yaitu nama Allah saja. Ya, tallahi. Enggak bisa dengan selain. Enggak bisa dengan nama-nama selain dari nama Allah. Seperti wa tallahi la'akidanna asnamakum. Itu nanti bisa lihat dalam surah Al-Anbiya ayat ke-57. Sampai sini jelas? Kalau wau bebas dia, isim zahir boleh, isim dhamir boleh. Wau itu hanya khusus pada isim zahir. Kalau ba isim zahir boleh, dhamir boleh. Kalau tak hanya masuk kepada lafdzul jalalah atau ismul jalalah. Sekarang lihat catatan nomor 1. Taharraja ba'dul ulama'i min itlaqi lafdzil jalalah. Sebagian para ulama itu taharraja, maksudnya melarang ataupun mengecualikan dari penggunaan lafdzul jalalah secara itlaq. Maksudnya lafdzul jalalah di situ yang diinginkan adalah Allah, itu sebagian para ulama melarang dari memakai lafaz itu. Ala ismillahi, untuk menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala al-a'zham, yang maha agung. Jadi sebagian para ulama itu melarang atau memberatkan dari memakai lafaz lafdzul jalalah sebagaimana musannif di atas tadi ya. Lafdzul jalalah yang diinginkan adalah Allah gitu. Itu sebagian para ulama melarang dari penggunaan ini. Lima fil lafdzi min makna ramyun wa tarhin, karena dalam kata lafaz itu diantara maknanya adalah ramyun wa tarhun, yaitu artinya membuang. Faham? Karena kata lafaz itu, kata lafaz ya, lafzun, di antara maknanya dia adalah bermakna membuang. Dan ini nanti kalau disandarkan dengan nama Allah itu kurang tepat. Lihat contohnya, kama taqulu, sebagaimana yang kau katakan. Akal tu atamrota, saya memakan sebuah kurma. Walafaltu nawatiha, dan saya membuang bijinya. Ya. Ai romaitu annawata, yaitu saya melemparkan bijinya. Nah, itu makna lafaz ya. Jadi lafaz itu diantara makna lainnya adalah membuang. Karena ada makna ini, ada sebagian diantara para ulama mengatakan jangan kalian menggampangkan dari mengatakan lafdzul jalalah yang diinginkan di situ adalah Allah. Jangan ke situ gitu. Ya. Wa min huna, dan oleh karena itu dan dari sini istakmala al ulama'u ismal jalalah badalun lafdzil jalalah tahaffudzan wa wara'an. Sebagian para ulama, ada di antara para ulama yang menggunakan nama Ismul Jalalah. Ya. Bukan Lafdul Jalalah. Ada yang mengatakan Ismul Jalalah gini. Jadi kalau antum dapatkan kata ini Allah, antum boleh mengatakan Allah, antum boleh mengatakan Ismul Jalalah. Sebagian para ulama ada juga yang mengatakan Lafdul Jalalah gitu, gini. Tapi ini kritik. Kenapa? Karena kata lafaz ini punya makna yang kurang baik, bermakna membuang. Sehingga kalau antum inginkan dari Lafdul Jalalah, lafaz Jalalah ini adalah Allah, itu nanti maknanya kurang tepat. Tapi bagaimana solusinya? Para ulama mengatakan kalau begitu sebut dengan Ismul Jalalah. Sebutnya begitu, Ismul Jalalah. Wa Allahu Ismul Jalalah. Bukan Lafdul Jalalah. Dan ini juga termasuk fawaid baru ya. Biasanya kami sendiri pun menyebutkannya dengan Lafdul Jalalah. Tapi lebih tepatnya memang dia sesuai dengan kaidahnya, kita mengganti dengan Ismul Jalalah. Sebagai tahafuzon, sebagai bentuk untuk menjaga maknanya. Ya, makna itu sama. Walima fil ismi min makna samwi. Dan dikarenakan di antara makna isim al ismu itu maknanya adalah as-samu, pengagungan. Kalau antum katakan ini Ismul Jalalah, makna isim ini, isim itu di antara maknanya adalah mengagungkan. Berarti kalau kita katakan Ismul Jalalah, berarti di antara maknanya bisa dibawa adalah mengagungkan Allah. Tapi kalau Lafdul Jalalah, makna lafaz di antara yang lain itu adalah membuang. Jelas. Sampai sini paham enggak maksudnya ini? Ada sebagian para ulama yang mengatakan jangan memakai kalimat Lafdul Jalalah. Loh, alasannya apa? Karena lafad itu, kata lafdun punya beberapa makna. Di antara maknanya adalah romyun watorhun, melemparkan, membuang. Sehingga kalau kita katakan Lafdul Jalalah, yang kita inginkan di situ adalah Allah, sedangkan lafad ini punya di antara arti adalah membuang, ya berarti kesannya nanti membuang Allah. Terus bagaimana kalau kita enggak mengatakan Lafdul Jalalah? Sebagian ulama mengatakan lagi, katakan Ismul Jalalah. Loh, kenapa harus pakai ismun? Karena ismun ini kan artinya nama, nama Allah ya. Lafdul Allah maksudnya. Tapi kalau ismun di antara makna lainnya adalah mengagungkan. Berarti ketika dikatakan Ismul Jalalah, di satu sisi maknanya adalah kita mengagungkan Allah. Itulah alasan sebagian para ulama. Jelas? Wali annal lafdho, alasan yang kedua sekarang. Dan di antara alasannya adalah dikarenakan kata lafdun, kata lafad, minhu al-musta'malu al-mufidu wa minhu ghairu musta'mal. Di antara makna lafad ini ada lafad yang mufid, bisa difahami dengan baik. Ada lafad yang ghairul mufid, tidak bisa difahami dengan baik. Ya, ini diantaranya yang disebutkan oleh musannif. Karena lafad itu ada yang digunakan untuk sesuatu yang mufid, mustakmal, dan lafad itu ada diantaranya digunakan untuk sesuatu yang ghairul mufid. Tidak digunakan untuk sesuatu yang memberikan faedah. Sampai ini difahami? Itu dulu ya poinnya. Masuk pertemuan besok, ada di antara antum nanti yang ana suruh tunjuk pembahasan ulang, antum jelaskan ulang itu, biar kita lihat antum paham atau enggak. Jelas ini. Kalau anak tagih hafalan kan mungkin antum punya banyak tanggungan. Tapi kalau anak tagih antum harus membaca apa yang kemarin kita sebutkan itu, antum jelaskan ulang kepada kami. Antum lihatlah bukunya gitu. Paham ini? Tapi setidaknya antum bisa menjelaskan fungsinya. Sekarang anda tanya, apa coba antum baca itu? Apa dari huruf kosam yang kedua yaitu al-ba? Antum jelaskan. Ba itu tidak dikhususkan hanya pada satu lafaz tanpa lafaz yang lain. Artinya ba itu penggunaannya bebas. Boleh untuk isim zahir, boleh untuk selain isim zahir. Itu antum jelaskan. Dipahamin ya, Abu Usama. Ya. Baik, naktafi ila huna. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.